Mana santrinya? Mana santrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'an. Kita lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kita dalam tema sikap seorang muslim menghadapi virus corona. Alhamdulillah, di pertemuan yang pertama tadi telah kita sebutkan dua sikap yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Yang pertama, bahwa menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui bahwa ketika dia berada dalam kondisi apapun, maka hendaknya dia senantiasa mu'tasiman birabbihi mutawakkilan alaihi, senantiasa berlindung diri kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa pasrah dan menggantungkan dan menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan pengaturan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang menjadi kewajiban seorang muslim dan muslimah di dalam menyikapi perkara-perkara wabah atau yang semisalnya, untuk mereka senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam artian senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Abdul Razak, al-waqfatu ats-tsalitsatu. Sikap yang ketiga, kata beliau, inna syari'at al-islam ja'at bi badlil asbab wad da'wah ila tadawi wa anna tadawi wal istishfa la yatanafa ma'at tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, sikap yang ketiga menyikapi wabah virus corona yang semisalnya, kata beliau, sesungguhnya syariat Islam itu datang untuk mengarahkan kita menempuh sebab, menyerukan kita untuk berobat. Ya. Dan berobat itu, berupaya untuk mencari kesembuhan itu sama sekali tidak menafikan, mengurangi rasa tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, satu perkara yang harus kita luruskan, yang harus kita dudukkan, kembali ke pengertian tawakal itu sendiri. Karena sebagian orang itu salah kaprah terhadap pengertian tawakal ini. Ya. Mereka beranggapan tawakal itu ya sekedar penyerahan diri hati seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala tanpa menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan di dalam syariat. Tawakal itu jemaah sekalian, di dalamnya terdapat dan terkumpul dua perkara. Yang pertama, sidqu i'timadil qalb ilallahi azza wa jalla. Ini yang pertama, kandungan dan intisari dari sikap tawakalnya seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur sepenuh hatinya menyerahkan segala urusannya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kandungan yang kedua, dia apa? Dia melakukan fi'lil asbab, ikhtiar. Dia menempuh sebab. Dia melakukan perkara-perkara yang diperbolehkan dalam tinjauan syariat. Itu yang benar dari definisi tawakal. Menyerahkan dirinya kita, menggantungkan hatinya kita kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, kita tempuh sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, itu jemaah sekalian. Termasuk dalam perkara yang satu ini, sakit. Diperbolehkan untuk kita berobat, mencari dan menempuh penyembuhan selama dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selama pengobatan tersebut bukan pengobatan yang hukumnya dan bercampur dalamnya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian kata beliau, wattadawi alladhi ja'at bi syari'atul Islam yatanawalu naw'ai at-tib, dan berobat ya yang dengannya syariat Islam menuntun kita untuk menempuhnya tergantung apa terkumpul di dalamnya dan mencakup dua jenis pengobatan. Ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama, at-tib al-wiqai alladhi yakunu qabla nuzulil marad. Yang pertama jenisnya pengobatan pencegahan. Ya, pencegahan. Ya, at-tib al-wiqai. Ya. Pengobatan sebelum penyakit tersebut menjangkiti kita, adakan tindakan untuk mencegahnya. Dan itu akan kita sebutkan semuanya dalil-dalilnya insyaallah taala. Ternyata ada itu. Bahkan para ulama menyebutkan ad-daf' ashal minar rafa'. Ya. Mencegah itu lebih mudah dan lebih bagus dibandingkan mengobati dan mengangkat penyakit. Ya. Cegah dulu, itu lebih bagus. Bentengi dulu dirinya kita sebelum terkena penyakit, itu lebih mudah dan lebih bagus dibandingkan nanti terkena penyakit baru kita berupaya untuk mengobatinya. Dipahami ini jamaah sekalian? Ini yang pertama kata beliau. Kemudian yang kedua, at-tib al-ilaji alladhi yakunu ba'da nuzulihi. Demikian pula jenis pengobatan yang kedua, pengobatan ya yang bentuknya penyembuhan. Kapan itu? Ya setelah datangnya ataukah ketika penyakit tersebut menimpa kita. Kemudian kata beliau, wa bi kulli dzalikum ja'ati syariah, dan dari kedua jenis pengobatan ini telah datang tuntunannya dalam syariat. At-tibbul wiqai, pengobatan pencegahan sebelum turunnya dan terjangkitinya kita sebuah penyakit ataukah wabah. Kemudian yang kedua, at-tib al-ilaji, pengobatan untuk penyembuhan. Katanya semuanya telah datang bimbingannya dalam syariat. Wa ja'a fiha usulul ilat wasyifa, telah diterangkan padanya pondasi dari pengobatan dan penyembuhan tersebut. Kata beliau, wa man yaqra kitab at-tib an-nabawi lil 'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah yajidu fi hadzal bab ajaban mimma ja'at bihi syari'atul Islam wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang membaca Tibbun Nabawi karangan Al-Imam Ibnu al-Qayyim, maka sungguh dalam pembahasan pengobatan itu dia akan mendapatkan sebuah perkara yang begitu menakjubkan yang telah disebutkan dalam syariat Islam, demikian pula yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada beberapa poin yang perlu diingatkan terkait ya pembahasan-pembahasan Tibbun Nabawi yang sering kita dapatkan, sering kita dengarkan, terkadang kita baca, bahwa tidak semua pengobatan-pengobatan tersebut selalu disandarkan kepada Nabi SAW. Makanya orang-orang praktisi-praktisi tibun nabawi harus lebih betul-betul selektif. Jangan setiap apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, demikian pula apa yang disebutkan oleh para ulama, kemudian dimenyandarkan semuanya itu kepada cara penguatan Nabi, na'udzubillah. Paham ini jamaah sekalian? Jangan bermudah-mudahan karena menyandarkan sesuatu yang tidak diucapkan, tidak dilakukan oleh Nabi, itu perkaranya besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada pengobatan yang itu disebutkan oleh para ulama, tapi itu bukan penyandarannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita sandarkan pengobatan tersebut kepada Nabi, berarti kita telah berdusta atas Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cukup ancamannya telah kita ketahui bersama, diriwayatkan dari sekitar 30 orang lebih para sahabat, hadis yang mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia katakan ini dilakukan Nabi, ini sunnah Nabi, ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berdusta atas namaku hendaknya mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Jadi diperhatikan itu baik-baik. Untuk semuanya, terlebih khusus ya, penyandaran pengobatan itu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa fi majalit tib alwiqai yaqulu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, maka dalam permasalahan pengobatan pencegahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manistabaha bisab'i tamaratin ajwatin lam yadurruhu dzalikal yawm summun wala sihrun, barang siapa yang di pagi harinya dia memakan 7 kurma ajwa, ya, ini kurma yang berasal dari Madinah, lam yadurruhu dzalikal yawm summun wala sihrun, maka tidak akan menimpa dia di hari itu kemudaratan, bahaya dari jenis racun dan sihir. Itu penangkalnya, berkat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syaratnya apa? 7 kurma ajwa. Ya, itu disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam sunannya. Itu kan bentuk apa? Bentuk pencegahan. Waja'anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Utsman bin Affan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, demikian pula datang dalam hadis Utsman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min 'abdin yaqulu fi subahin subahi kulli yawmin wa masa'in kulli lailatin bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim thalath marrat fayadurruhu syai'un, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan di pagi harinya, di sore harinya, dalam setiap harinya diucapkan zikir ini, zikir pagi dan petang, bismillah alladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, ya, dengan menyebut nama Allah tidak ada yang bisa memudaratkan dengan namanya tersebut sesuatu apapun di langit dan di bumi. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca ini 3 kali, pagi dan petang. Itu semuanya dalam rangka untuk membentengi dirinya kita dari berbagai macam perkara-perkara buruk. Ya. Demikian pula datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayatain min akhir suratil baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam harinya, maka itu akan menjadi benteng untuk dia, kata si ay min kulli afatin wasu'in wasyarrin, dari setiap kejelekan dan bencana. Ya, perkara-perkara yang tidak dia senangi. Demikian pula jemaah sekalian, di sana banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mencegah dirinya kita dari berbagai macam penyakit dan perkara-perkara yang tidak kita senangi. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Wahai Allah, aku meminta kepadamu kesehatan, keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wahai Allah, aku minta, aku mohon kepadamu keselamatan, kebaikan dalam kehidupan duniaku, agamaku, keluarga dan hartaku. Jadi itu penjelasan singkat tentang atib al-wiqai, pengobatan, pencegahan. Dan memang jemaah sekalian, di dalam Islam itu pun sudah dikenal dengan yang namanya istilah isolasi. Ya, bagi orang-orang yang sudah terjangkiti virus, wabah, kemudian diisolasi, itu memang sudah ada tuntunannya dalam syariat Islam. Ya. Di dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuntunan ketika terjadinya sebuah wabah penyakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum atta'un bi ardin." Jika engkau mendengarkan, jika kalian mendengarkan ada sebuah wabah penyakit yang tersebar di sebuah tempat, di sebuah negeri, ini pencegahannya. Fala tadkhuluha, jangan kamu masuk ke tempat tersebut. Jangan kamu masuk ke tempat tersebut, jangan kamu pergi ke tempat tersebut. Ya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Akan tetapi kalau kamu berada memang di situ, berada di tempat tersebut ketika terjadinya wabah tersebut, fala takhruju minha, maka jangan kamu keluar. Subhanallah. Sudah ada. Ya. Kalau kita berada di luar daerah tersebut, jangan masuk. Itu sebagai bentuk apa? Wiqayahnya kita, penjagaan dirinya kita. Tapi kalau sudah berada di dalam, jangan keluar. Jangan keluar. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun pembahasan tentang atib al-ilaji jamaah sekalian, itu telah banyak disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau tersebut, Atib An-Nabawi. Ya, secara panjang lebar beliau sebutkan dalam kitab yang berjudul Zadul Ma'ad. Masyaallah, bagus dibaca. Kemudian yang keempat, sikap yang keempat, ya, dalam menyikapi virus corona dan wabah-wabah yang lainnya. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, "Annal wajib ala kulli muslimin alla yansakh ma'a isha'atin kadzibah." Wajib yang dilakukan, kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah dalam menyikapi virus corona tersebut ataukah yang semisalnya dari wabah, agar tidak hanyut dan tenggelam dari berita-berita yang dusta dan bohong. Oh, itu hati-hati itu. Apalagi kita yang hidup di era teknologi sekarang ini. Dapat sedikit artikel gambar tentang virus corona, langsung disebar tanpa dicek terlebih dahulu. Na'udzubillah. Itu bahaya tuh. Memasukkan rasa khawatir, rasa takut kepada seorang muslim atau bahkan kebanyakan muslim, itu perkara yang gak gampang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, membangun, menyebarkan berita-berita yang tidak ada dasarnya. Hati-hati. Ya. Sekali lagi jamaah, sekali itu perkara yang berbahaya. Kenapa kata beliau? Li'anna ba'dhan nas fi mithli hadzal maqam rubbama yurawiju umuran aw yadhkuru asya' la sihhata laha wa la haqiqata fa yurawiju bainan nas ra'bun wa khawfun wa khala'un la asasa lahu wa la musawwighun li wujudihi. Ada sebagian manusia, kata beliau, di kondisi seperti itu, terjadinya perkara-perkara yang lagi viral, maka di antara mereka itu terkadang ingin melancarkan dan melariskan perkara-perkara buruk yang mereka inginkan dan targetkan, ataukah mereka menyebutkan sebuah perkara-perkara yang tidak ada sandaran kebenarannya dan tidak pula ada hakikatnya. Gak benar sama sekali. Copot gambar ini, kemudian berikan komen sendiri, kemudian disebarluaskan. Na'udzubillah. Dalam rangka untuk membuat rasa takut, kekacauan, dan khawatir di tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Ya. Sekali lagi, tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk tenggelam dan hanyut dalam berita-berita yang tidak ada dasarnya. Kemudian yang berikutnya, al-waqfatul khamisah. Kita singkat ini jemaah sekalian. Sikap yang kelima dalam menyikapi virus corona tersebut ataukah wabah yang lainnya, annal musa'ib allati tusibul al-muslim. Ya, annal musa'ib allati tusibul muslim sawa'un fi sihhatihi aw fi ahlihi wa waladihi aw fi malihi wa tijaratihi aw nahwi dhalik in talaqaha bis sabr wal ihtisab fa innaha takun lahu rif'atan 'indallahi 'azza wa jalla. Ini diingat-ingat juga ini sikap kita, ya, bahwasanya musibah-musibah yang melanda seorang muslim ataukah muslimah, baik menyangkut kesehatannya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, perdagangannya, jika dia hadapi semuanya itu, jika dia jalani semuanya dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi poin untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah khawatir. Selama kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, selama kita menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, selama apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, ketika kita terkena musibah, bencana, wabah, menyangkut dirinya kita, keluarganya kita, anaknya kita, bisnisnya kita, perdagangannya kita, ataukah perkara yang lainnya, hadapi dengan penuh kesabaran dan harapan untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau qadarullah, kalau saja virus corona tersebut kemudian tersebar di Indonesia, kemudian terkena anaknya kita, istrinya kita, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, enggak kaget lagi kita. Enggak bersedih yang kemudian menghanyutkan kita dalam kesedihan yang mendalam. Tidak. Kenapa? Karena kita yakini semuanya itu terjadi dengan takdir Allah. Sudah tenang kita. Ada modalnya kita untuk menghadapi kesemuanya itu. Sabar. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apa kita? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mau apa kita jemaah sekalian? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasrah kita. Sembari apa? Mengharap pahala di atas musibah tersebut. Akan tetapi ini perkara yang besar, bukan perkara yang mudah, gampang diucapkan. Tapi ketika kita berada dalam kondisi ini, betul-betul diperlukan jiwa yang besar, ya, setelah sebelumnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah sekalian, mau menangis bagaimanapun air matanya satu ember, tidak akan mengembalikan jiwa yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. tidak akan merubah apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang berikutnya atau sikap yang terakhir dalam menyikapi virus corona atau yang semisalnya, jemaah sekalian, kata beliau al-waqfatus sadisatu, sikap yang keenam, anna a'zam al-masa'ib al-musibatu fiddin. Ketahuilah musibah yang paling dahsyat itu adalah musibah yang mengena agamanya kita. Itu yang paling kita khawatirkan. Ketika musibah tersebut, bencana tersebut mengenai dan melanda agamanya kita. Kalau sekedar tubuhnya kita, jemaah sekalian, jangan terlalu khawatir. Kalau menyangkut nyawanya kita, jangan terlalu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan, kalau musibah tersebut telah melanda agamanya kita, itu sungguh musibah yang paling dahsyat dan yang paling besar. Ya. Kata beliau, fahiya a'zam masa'ib ad-dunya wal akhirah. Sungguh musibah yang melanda agamanya kita, itulah musibah yang paling besar dunia dan akhirat. Wahiya nihayatul khusran alladzi la ribaha ma'ahu. Itulah puncak dari kerugian yang tidak ada keuntungan sama sekali di dalamnya. Itulah puncak kerugian ketika musibah tersebut melanda agamanya kita. Na'udzubillah. Ya. Makanya kata beliau, fa idza zakaral muslim dzalik inda masabihi fi sihhatihi aw malihi hamidallah ala salamati dinihi. Seorang muslim jika dia mengingat musibah-musibah yang melanda kesehatannya, hartanya, maka apa? Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan agamanya, tidak menimpakan musibah tersebut terhadap agamanya. Dipahami ini, jemaah sekalian. Sekali lagi, musibah terbesar adalah musibah yang melanda agamanya kita. Apa itu? Futur. Futur itu musibah tuh. Jangan diremehkan. Malas ibadah, futur itu musibah. Jangan dipandang enteng. Jangan kita lebih khawatir penyakit-penyakit fisik dibandingkan penyakit-penyakit agama itu. Futur, malas beribadah. Apalagi na'udzubillah sampai apa? Murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dahsyat. Dipahami ini, jemaah sekalian. Makanya kata beliau, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Syuraih Al-Qadhi rahimahullahu taala, sekaligus ini menutup perjumpaan kita di pertemuan hari ini. Beliau mengatakan, inni la usab bil musibah fa ahmadullah 'alaiha arba'a marratin. Sungguh aku itu tertimpa sebuah musibah, maka dengan musibah tersebut aku memuji Allah Subhanahu wa taala 4 kali. Lihat, kena musibah tapi dia memuji Allah Subhanahu wa taala 4 kali. Yang pertama kata beliau, ahmaduhu id lam takun a'zam mimmahi. Aku puji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata musibah yang menimpaku tersebut tidak parah. Bagaimanapun musibah yang menimpa kita di dunia ini, jemaah sekalian, masih ada orang yang lebih parah dibandingkan kita. Ya, jemaah sekalian. Makanya itu juga sebagai bentuk tasliyah untuk kita. Kalau kita pikir-pikir ada musibah yang menimpa kita, jangan menjadikan musibah tersebut sebagai musibah yang paling besar, seakan-akan tidak ada hamba Allah yang diuji kecuali kita. Dipahami ini, jemaah sekalian? Itu salah satu tips untuk menghibur kita ketika tertimpa musibah. Ya. Yang lebih hebat lagi, ketika kita ditempatkan dan diposisikan dalam sebuah bencana atau ujian, maka ingat makhluk yang termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dengan ujian yang telah dihadapi dan dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ini, jemaah sekalian. Coba bandingkan ujian, cobaan, musibah yang melanda kita dengan apa-apa yang telah dilanda dan dihadapi oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, ada yang lebih hebat separah cobaannya dibandingkan mereka? Ada enggak? Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi, kemudian setelahnya dan setelahnya para sahabat. Kalau sudah paham ini jemaah sekalian, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menimpahkan musibah yang lebih besar dari apa-apa yang telah diberikan kepada hamba yang lainnya, maka dengan itu kita memuji kepada Rabbnya kita Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang pertama. Kemudian kata beliau, wa ahmaduhu id razaqani as-sabr 'alaiha. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadaku, memberikan taufik kepadaku untuk bersabar menghadapi cobaan tersebut. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya harus kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah 'ala kulli halin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi dan keadaan. Itu yang disyariatkan ketika kita tertimpa musibah. Bukan hanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi senang dan mendapatkan nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Tapi ingat juga bahwa musibah yang menimpa kita itu, ketika kita bersabar menjalaninya, itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita harus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ahmaduhu id wafaqani lil istirja lima arju fihi minas thawab. Ini masih rangkaian dari ucapan Syurah Al-Khawi. Kata beliau itu, saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala 4 kali terhadap musibah yang menimpaku. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah enggak menimpakan musibah yang lebih besar dari musibah yang sekarang aku merasakannya. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepadaku kesabaran untuk menjalankan musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan taufik kepadaku untuk istirja, mengembalikan perkara tersebut kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ketika meninggal saja, ini salah kaprah sebagian orang. Ya, dapat musibah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum meninggal dia. Ya, dikiranya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya sebatas diucapkan ketika orang meninggal. Tidak. Untuk seluruh musibah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menimpa kesehatannya kita, menimpa istrinya kita, keluarganya kita, anaknya kita, bisnisnya kita, hartanya kita, semua dari bentuk ujian tersebut, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya semuanya itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan itu, pahala menanti kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahmaduhu id lam yaj'alha fi dini. Dan aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah tersebut. Kenapa? Karena Allah enggak menimpahkan musibah tersebut untuk agamaku. Subhanallah. Ya, sekali lagi itu tadi. Musibah yang paling dahsyat adalah musibah apabila menjangkiti dan melanda agamanya kita. Futur, malas ibadah, terjatuh dalam perkara haram, anggap biasa. Ya. Apalagi na'udzubillah sampai rela menggadaikan agamanya kita. Entah dengan perempuan atau dengan segumpah dari kenikmatan dunia. Ini jemaah sekalian, secara singkat apa yang bisa kita uraikan dan paparkan dalam pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Dan sebagai penutup, semoga kaum muslimin dimanapun berada yang menderita dan terjangkiti penyakit corona ini, virus corona ini, segera disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab penghapusan dosa-dosa mereka dan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat mereka. Dan kepada orang-orang kafir yang terjangkiti virus ini, kita doakan mereka untuk mendapatkan hidayah, untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengambil ibrah pelajaran dari kesemuanya ini, bahwa itu semuanya terjadi karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mereka kembali menyadarkan dirinya memeluk Islam ini, kembali kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.